Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan dengan tema eskatologi individual. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar, kita merenungkan yaitu eskatologi secara umum, di mana Tuhan akan datang kembali. Tetapi kalau eskatologi individual, apakah yang terjadi pada kita secara individu, secara pribadi? Saya akan mengulang sedikit mengenai definisi dari eskatologi itu, yaitu eskatologi adalah ajaran teologi mengenai akhir zaman seperti kiamat, kebangkitan segala manusia, dan surga. Ini definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ajaran teologi mengenai hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Ya, kalau Tuhan datang kembali, itu kiamat. Kalau menurut ensiklopedia mengatakan demikian, tidak beda jauh dengan KBBI. Eskatologi adalah ajaran Alkitab tentang akhir zaman, tidak hanya mempedulikan nasib orang secara perorangan, tapi juga sejarah manusia. Nah, akhir zaman menyangkut diri perorangan, nah itulah eskatologi individual. Yang lalu, akhir zaman menyangkut seluruh manusia atau seluruh dunia ini, itu eskatologi umum, dan sekarang kita lebih khusus lagi, yaitu eskatologi individual. Jadi eskatologi individual ini akan dialami oleh setiap orang, dan mereka nanti akan menghadapi kematian. Permasalahannya sekarang, bagaimana persiapan kita menghadapi kematian itu? Mari kita baca dari firman Tuhan, Lukas pasal 12, ayat 40 sampai dengan 48. Bagaimana perikop ini, ya, perikop diberi judul kewaspadaan. Kita ambil ayat 40 sampai 48 ya, bagian yang kedua dari perikop ini. Lukas pasal 12 ayat 40 sampai 48, kita akan baca bergantian. Saya baca 40, sembari dikasih Tuhan baca 41 dan seterusnya sampai dengan ayat ke 48. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan buat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ayat 48 bersama-sama. 2, 3. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jemaat kasih Tuhan, inti dari perikop ini, yaitu ayat 40, yang kita baca, ya, kita lihat lagi, ayat 40, intinya apa? Ayat 40 dikatakan, hendaknya kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Ayat 40 itu. Jadi ayat 40 ini Tuhan mengatakan satu statement, lalu Petrus bertanya, Tuhan pernyataan itu untuk saya atau untuk semua orang? Lalu Tuhan berikan perumpamaan ini, ya, tadi perumpamaan tentang hamba dengan tuannya. Jadi ayat 40 jelas mengatakan Tuhan pasti datang. Nah, itu eskatologi individual, Tuhan datang kepada kita masing-masing. Tuhan pasti datang. Cuman permasalahannya, tidak ada yang tahu kapan waktunya. tidak kamu sangkakan, artinya tidak ada yang tahu siapa yang datang, kapan waktu Tuhan datang, tapi pasti datang. Dan yang ketiga, setiap orang perlu siap sedia. Itu perikop ini mengatakan, tiap orang perlu siap sedia, karena Tuhan pasti datang yang kita enggak tahu waktunya. Dan tiap orang akan dimintai tanggung jawab oleh Tuhan selama mereka hidup di dunia ini. Nah, jemaat yang di surga, jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak ayat mengenai ini. Banyak ayat mengenai bahwa Tuhan akan datang kembali dan tidak tahu kapan waktunya. Jadi kita jangan coba-coba ngitung-ngitung waktunya ya. Oh, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Oh, tanda-tanda semakin jelas. Enggak, saudara, kita enggak boleh menghitung-hitung seperti itu. Nah, jelas Alkitab katakan tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya itu. Lalu, tapi yang penting apa? Siap sedia, karena dia akan datang. Saudara, perikop yang kita baca tadi atau perumpamaan tadi dikatakan tentang majikan yang pergi, lalu hambanya diberi tugas untuk mengurus rumah tangganya ini. Ketika hamba itu melakukan tugasnya dengan baik, maka ketika tuannya itu datang, tuannya akan senang sekali. Kenapa? Oh, kamu betul-betul melakukan tugasmu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, hamba yang seperti ini akan diberi tugas lebih banyak lagi. Ada dua hamba di sini. Ya, dalam perikop ini kita baca, ada dua orang hamba. Ciri-cirinya apa? Ada hamba yang setia dan bijaksana, dan kedua, ada hamba yang jahat. Nah, kita lihat ciri-ciri hamba ini. Hamba yang setia, ada dua cirinya dari perikop yang kita baca. Yang pertama, melakukan tugasnya dengan baik. Dan yang kedua, diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Coba kita perhatikan apa yang dimaksud dengan diberi melakukan tugasnya dengan baik. Ada ilustrasi menggambarkan demikian. Di satu sekolahan, lalu pengawas sekolahan itu ingin mengadakan suatu, katakanlah suatu tes kepada anak-anak. Karena dia sering lihat sekolahan itu berantakan. Ya biasa kita kan ke sekolah anak-anak, kertas berserakan di mana-mana, sampahnya ada di mana-mana, mejanya kotor, lantai bawah kotor, pensilnya mungkin potongan pensil, rautan pensil, semua berserakan di lantai. Maka dia ingin mengajar anak-anak supaya apa? Supaya mereka jadi rapi. Lalu dia datang masuk ke kelas itu, tapi dia sudah janji dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, ya nanti saya mau akan adakan tes kepada anak-anak dan mereka yang melakukan tes dengan baik akan diberi hadiah. Jadi waktu pengawas sekolahnya datang di depan anak-anak satu kelas, saya katakan, anak-anak, saya akan mengadakan tes. Kalian lihat ruangan ini begitu kotor, sampah berserakan, kertas dikumal ya, diremes-remes, ada di laci meja, ada di lantai, potongan pensil ada di mana-mana. Sekarang saya akan mengadakan tes, siapa yang mejanya paling rajin, rapi, jadi nanti kotoran di dalam laci itu dibersihkan semua, buku diatur dengan rapi, pensil juga taruh pada tempatnya yang baik, kalau semua rapi akan dapat hadiah 1 juta rupiah. Wah, anak senang sekali. Wah, ya bagus kalau gitu. Oke. Dimulai besok, pengawas katakan, berlakukan, ya, bersihkan ruangan ini dengan baik. Sungguh, saudara-saudara, mereka, anak-anak mulai melakukan perintah itu. Jadi mereka bersihkan laci, kertas-kertas yang kotor, kumal, diremas-remas itu, semua dibuang. Mereka menyapu lantai, lalu kalau ada buku-buku, ya bukunya taruh dengan baik di meja itu, dan seterusnya. 1 minggu mereka begitu rajin melakukan tugasnya. Karena mereka ingin dapat hadiah. Setelah 1 minggu mulai ya. Minggu kedua ada beberapa orang berpikir, ah enggak datang ya minggu ini. Mungkin minggu kedua, tapi mereka sudah mulai tidak begitu semangat lagi ya. Membersihkan meja, menyapu lantai dan segala macam. Minggu ketiga sudah mulai 10% mengatakan, ah gunanya apa? Mungkin dia hanya pengawas sekolah itu ya, supaya kita rajin aja. Supaya kita memelihara kelas kita dengan baik. Ngapain nurutin perintah dari pengawas sekolah itu. Jadi ada kira-kira 10 orang yang tidak melakukan tugas yang baik. 1 bulan sudah mulai separuh tidak melakukan tugas yang baik. Ah, enggak ada gunanya. 3 bulan, ah, sudah hampir semua tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tapi ada satu murid wanita yang rajin. Tetap setiap kali dia mau pulang dari sekolah, mau kembali ke rumah, dia selalu periksa mejanya. Lacinya ada kotoran tidak, buku sudah dirapikan belum, pensil sudah pada tempatnya atau belum. Lakukan dia dengan baik. Bulan depannya, teman-temannya mulai mengejek dia. Eh, ngapain sih kamu kok rajin-rajin amat sih? Kita semua sudah lupa lah. Mosok sih petugas mau datang, pengawas sekolah mau datang lagi. Udah lupakan dia, enggak ada gunanya lagi kamu sini. Enggak. Si anak perempuan tetap dengan rajin melakukan tugas dia. Lalu sampai kepada akhir tahun. Pas pengawas datang lagi, dia ketuk-ketuk. Datang keluar situ, wah anak rasuwa bingung. Semua mulai serap panik membersihkan mejanya, beresin semua. Tapi pengawas bilang, stop, sudah. Sudah semua duduk dengan baik. Saya akan periksa satu persatu. Di waktu dia periksa satu persatu, semua kotor kecuali anak perempuan ini bersih tempatnya. Lalu dia gandeng anak perempuan ini, maju ke depan, dia katakan, anak-anak, ini contoh rekanmu yang begitu rajin. Dan dia dapat hadiah 1 juta rupiah. Saudara-saudara, kita sering seperti itu, bukan? Tuhan sudah memberikan Alkitab pada kita, beritahu pada kita, dia akan datang kembali. Kapan? Kita enggak tahu, tapi dia pasti datang. Tapi kita sering meremehkan perintah Tuhan, kita sering anggap, Tuhan itu kan enggak tahu kapan. Sekarang saya boleh enak-enakan, ya. Nantilah kalau sudah dekat waktunya, nah saya baru melakukan perintah Tuhan. Siap sedia. Saudara, kita sering tidak setia kepada Tuhan. Pada Tuhan ingin kita setia tiap hari melalui tindakan kita, perbuatan kita. Tapi kita sering melalaikan perintah Tuhan itu. Pada waktu Perang Dunia Kedua ini di Eropa, pada waktu negara Belanda diserang, lalu banyak orang yang mengungsi. Di antaranya ada seorang anak perempuan yang diungsikan terpisah dari keluarganya. Lalu setelah sekian tahun, lalu mulai relokasi, kembali ke tempatnya masing-masing, maka dia akan oleh pemerintah ya, tiba kembali dengan naik kereta api ke kota asalnya, dikembalikan ke situ. Lalu anak perempuan ini berkereta dengan orang-orang lain. Lalu ada seorang ibu katakan, kamu kembali ke kampung kamu? Iya. Wah, pasti ibumu sudah lupa siapa kamu. Karena sudah sekian tahun berpisah, gimana dia bisa mengenali kamu? Tentu sudah berubah wajahmu. Anak perempuan ini pertama juga bingung. Wah, ya jangan-jangan ibu saya lupa dengan saya ya. Tapi dia katakan apa? Oh, enggak ibu. Saya akan pakai rok yang dibuat oleh ibu saya. Mungkin ibu lupa wajah saya, tapi dia tidak ingin lupa akan rok yang dia buatkan untuk anaknya. Saudara, sering kita seperti itu, bukan? Manusia sering melupakan teman-temannya atau saudaranya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Maka dari itu, saudara-saudara, berlakulah benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita harus memakai pakaian kebenaran kita itu dengan baik. Tidak sewaktu-waktu, tidak waktu kita senang kita pakai pakaian kebenaran itu, tidak. Tapi setiap saat kita harus pakai pakaian kebenaran itu. Supaya apa? Kita boleh sungguh hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hamba yang setia ini, dia melakukan tugasnya dengan baik. Hamba yang setia harusnya apa yang harus kita lakukan? Ketika kita hidup di dunia ini, berarti apa? Kita diberi kesempatan untuk berkarya buat Tuhan. Tuhan sudah berikan kita kesehatan, Tuhan berikan kita kekuatan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Nanti satu saat, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, eskatologi individual itu, maka Tuhan akan minta penanggung jawab kita, apa yang telah kita terima. Ketika kita diberi kesehatan, sudah kita pakai kesehatan dengan benar? Apa kita dengan kesehatan melakukan pelayanan kita dengan baik? Atau kita seenaknya sendiri? Kalau kita diberi kekayaan oleh Tuhan, apa kita pakaikan itu dengan baik, bertanggung jawab pada Tuhan, atau kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri? Mungkin kita bisa berkilah, ah ini kan uangku, ini hartaku, ini kepandaianku, ini kesehatanku. Gak ada hubungannya dengan Tuhan. Mungkin kita bisa berkilah demikian. Tapi saudara, kita harus tahu bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Kepandaian kita, kesehatan kita, kekayaan kita, itu semua dari Tuhan. Sehingga nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Kita diberi tugas untuk mengatur apa yang Tuhan sudah berikan itu. Sudah kita melakukan tugas kita dengan baik, sudah kita melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita melakukan tugas-tugas kita dengan baik, maka ada beberapa hal yang kita lihat di sini. Pertama, dari segi waktu. Kita sebagai pengatur rumah tangga Tuhan, atau kita sebagai alat Tuhan, kita sebagai manajer dari Tuhan, manajer yang baik akan menggunakan waktu itu dengan baik. Berapa sih umur kita? Mungkin itu 10 tahun, mungkin 80 tahun umur kita. Lebih daripada itu, mungkin kesehatan kita sudah menurun, kita mungkin jalan sudah tidak bisa jauh, mungkin berdiri juga sudah sulit, badan serasa sakit semua, itu nanti 80 tahun ke atas. Lalu, apa yang kita lakukan dari waktu yang Tuhan berikan pada kita? Setiap hari kita diberi waktu 1440 menit oleh Tuhan. Sudah kita pakai dengan penuh tanggung jawab tiap menit yang Tuhan berikan pada kita? Sudahkah kita setia melakukan tugas kita? Seandainya sudah diberikan uang tiap hari, 1.440.000. Sudah kita belanjakan uang itu dengan baik? Demikian waktu kita. 1440 menit setiap hari. Sudah kita pakai tanggung jawab? Yang kedua, kalau kita sebagai manajer yang Tuhan percayakan, kita diberi talenta oleh Tuhan, kemampuan kita. Mungkin kita diberi talenta bermain musik dengan baik. Sudah kita melakukan tugas kita dengan baik? Atau mungkin kita diberi kecantikan oleh Tuhan. Sudah kita pakai kecantikan itu untuk memuliakan Tuhan? Atau sudah akan bangga, ah inilah aku orang yang tercantik di kota ini. Ataukah saudara bangga dengan kepandaian Tuhan berikan pada saudara? Mungkin saudara S1, S2, S3, atau saudara memiliki kemampuan berbisnis yang hebat. Sudahkah saudara pakai talenta itu untuk pekerjaan Tuhan? Sudahkah talenta saudara kembangkan dengan baik? Saudara, berapa sih batasnya talenta yang Tuhan berikan pada kita? Atau pertanyaannya, bagaimana kita tahu talenta kita itu 5, 2, atau 1? Saudara, kita enggak akan tahu secara persis batas kita ada di mana. Oh, saya punya talenta hanya 5. Tidak, saudara. Artinya apa? Kita tidak tahu secara persis. Ketika saudara melakukan tugas saudara dengan baik, maka tadi firman Tuhan mengatakan akan ditambah lagi tugas yang lain. Terus bertambah, bertambah, bertambah. Ketika saudara main musik dengan baik, semakin lama kemampuan saudara akan semakin indah, semakin nyata kalau dipakai oleh pekerjaan Tuhan. Lalu batasnya kapan? Tidak ada batasnya, saudara. Sampai Tuhan panggil kita. Kita enggak tahu seberapa jauh atau seberapa tinggi atau seberapa besar talenta kita. Kita enggak akan tahu. Tapi yang pasti ketika saudara pakai talenta itu, Tuhan akan tambah, tambah, tambah, tambah sampai Tuhan panggil kita. Saudara, sudahkah saudara bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara? Yang ketiga, sebagai manajer yang baik dari Tuhan, saudara tentu akan memperlakukan harta yang saudara miliki dengan baik secara bertanggung jawab. Ingat, harta yang kita miliki adalah harta dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan datang, dia akan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan dan harta yang kuberikan kepadamu? Saudara, prinsip Alkitab tentang harta ini kita bisa dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat 38 mengatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ketika saudara diberi harta oleh Tuhan, berikan harta itu untuk orang lain, maka saudara akan heran. Harta saudara tidak akan habis. Malah Tuhan akan berikan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Matematika manusia tidak sama dengan matematika dunia. Matematika dunia mengatakan kesulitan berikan, maka sudah akan merasa berkurang. Aduh, kekayaan saya berkurang. Tapi matematika Tuhan akan berbalik. Ketika sudah memberikan, maka Tuhan memberikan lebih banyak lagi. Bukan berarti saya mengajarkan, oh kalau begitu kita perlu beri teri ya, supaya saya pada kakap. Bukan. Ketika sudah memberikan harta saudara, dan berpikir Tuhan akan mengembalikan lebih banyak lagi. Itu pemikiran yang salah. Tapi ketika saya memberikan harta saudara, saya berpikir ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan limpahkan berkat dalam kehidupan saudara. Ayat 43 dan 44 yang kita baca tadi, pasal 12, mengatakan demikian. Berbagilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan saudara. Ketika bertanggung jawab, maka kita diberi tugas yang lebih banyak lagi untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita setia, Tuhan akan berikan tugas yang lain lagi untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua, hamba yang setia bijaksana, maka dia akan bertanggung jawab, mendapat tanggung jawab, diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 jelas menggambarkan prinsip ini. Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, firman Tuhan ini berlaku tidak hanya bagi kehidupan rohani kita, tapi juga di dalam marketplace, dalam bisnis. Suatu perusahaan dengan beberapa orang manajer, mereka kumpul, lalu mereka sepakat waktu makan bareng ya siang-siang itu. Ya, saya mau mempromosikan orang itu. Dia kerja baik. Saya mau promosikan dia. Tapi yang lain katakan, oke, kita lakukan tes ya. Oke, katalah orang itu dari divisi pendidikan, misalkan ya. Lalu manajer dari bidang yang lain, misalkan bidang general affair, yang mengawasi orang itu, sehingga si orang yang akan dipromosikan tidak tahu bahwa dia sedang diawasi. Bagaimana caranya? Nah, dites. Ya. Jadi waktu mereka makan bersama, mereka makannya ngantri. Si manajer ini, bukan atasnya langsung, ngantri di belakangnya si orang yang akan dipromosikan itu. Dia amati padukan oleh staff ini. Di waktu ngantri, dia, orang ini, ambil butter, mentega itu ya, yang di kotak-kotak kecil, lebih banyak, diselipin di dalam roti. Enggak kelihatan jadinya. Jadi waktu dia sudah ambil makanan, lalu sampai ke bagian kasir, dia harus bayar, kasirnya kan enggak lihat, bahwa dia ambil butter, mentega itu lebih banyak daripada yang seharusnya. Kalau dia ketahuan ngambil, ya mesti bayar. Dia enggak bayar. Lolos. Dia pikir, aku untung. Bisa ngambil, tidak ada yang ketahuan. Tapi apa ya saudara, dia tidak tahu manajer di bagian lain mengamati pekerjaan dia. Sehingga manajer ini, lalu waktu kumpul lagi dengan manajer yang lain, dia katakan, pegawai yang akan dipromosikan ternyata dia tidak jujur. Dia ambil mentega itu dan dia tidak bayar. Nah kalau dia mencuri hanya berapa sih harganya, berapa puluh rupiah begitu, di kafetaria, maka dia kalau dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi, maka dia akan mencuri lebih lagi dari perusahaan kita. Jadi orang ini tidak pantas dipromosikan. Saudara, firman Tuhan katakan, ketika kita setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan tambahkan kita, kita diberi tanggung jawab lebih besar. Hidup kita ini bukan sekedar hidup, tapi Tuhan memberikan kepercayaan pada kita untuk boleh hidup dengan benar. Orang sekeliling kita pun juga melihat kita, Kristen ya, mestinya begini, begini, begini. Kristen ya mestinya bertanggung jawab. Kristen ya mestinya bekerja dengan baik. Kristen ya mestinya sebagai mahasiswa tidak akan menyontek. Saudara, hidup kita diawasi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan nanti ketika Tuhan panggil kita, eskatologi individual, Tuhan meminta pertanggungjawaban kita. Sudahkah kita melakukan tugas kita dengan baik? Selain tadi hamba yang setia, perikop yang kita baca juga menggambarkan hamba yang jahat. Apa cirinya hamba yang jahat ini? Hamba yang jahat ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Di antaranya, yang pertama, dia berpikir hamba yang jahat ini, Tuhan Yesus tidak akan datang segera. Jadi kapan? Dia pikir, gak tahu Tuhan datang. Kapan? Saya gak tahu. Mending saya seperti penjahat itu loh, yang disalib sama Tuhan Yesus, saatnya itu nanti saya akan bertobat, pas Tuhan panggil saya. Saudara, kita sering bertindak seperti itu bukan? Menyepelekan Tuhan, menganggap remeh Tuhan. Kita tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan pada kita, maka kita hidup tidak benar. Sering kita sebagai orang Kristen hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita sering hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hidup tidak menyenangkan Tuhan, maka berapa hal yang kita lakukan? Tindakan itu pertama akan menyakiti atau melukai hati orang lain. Hamba yang jahat ini, ketika dia diberi tugas oleh tuannya, dia pikir tuannya enggak tahu kapan datang, maka dia mulai memukuli hamba-hamba yang lain. Hamba yang jahat ini memikirkan dirinya sendiri. Yang penting aku harus dilayani, aku harus dihormati, aku harus dihargai dan segala macam. Saudara, kita sering bertindak seperti itu bukan? Mungkin dengan kekuatan kita, kekuasaan kita, dengan kekayaan kita, kita bisa menghina orang lain. Kalau sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita mungkin mampu di dalam matematika. Lalu kalau ada teman yang tidak bisa matematika, kita mulai meremehkan dia, merendahkan dia. Kamu, bisa apa sih kamu? Saudara, kita jangan meremehkan orang-orang seperti itu. Jangan meremehkan mereka yang tidak memiliki karunia yang seperti yang kita terima. Tindakan kita meremehkan orang lain, menghina orang lain, adalah melukai hati orang lain. Itu ciri hamba yang jahat. Yang kedua, saudara, hamba yang jahat ini, yang berpikir Tuhan tidak segera datang, maka tindakan dia juga bisa melukai dirinya sendiri. Tidak hanya orang lain, tapi dirinya sendiri. Seperti apa? Ayat 45. Dikatakan demikian. Akan tetapi, jikalau hamba yang itu jahat, dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabok. Saudara, tidak yang salah dengan makan dan minum. Itu kebutuhan dasar manusia. Tetapi masalahnya, ketika kita makan yang berlebihan, berarti apa? Kita tidak menjaga kesehatan kita dengan baik. Apalagi sampai mabok. Berarti apa? Hidup kita tidak disiplin. Ketika kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita dengan baik, makan berlebihan, minum berlebihan, itu berarti merusak tubuh kita sendiri, bukan? Atau kita bekerja berlebihan, Senin ketemu Senin, tidak hari liburnya. Maka berarti kita mengabaikan kesehatan kita, kurang istirahat. Pada firman Tuhan jelas mengatakan, kamu perlu istirahat. Tidak manusia yang begitu tahan, begitu kuat kerja 24 jam, 7 hari, 1 minggu. Tidak mungkin kita melakukan tugas kita seperti itu, bekerja seperti itu. Maka ambillah waktu istirahat dengan baik. Berarti kita bertanggung jawab atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kita. Mungkin mereka berpikir, ini kan tubuhku, ini kan milikku sendiri, ngapain kamu urusin saya? Saudara, jangan lupa. Tubuh kita bukan milik kita ketika kita menjadi orang percaya. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, maka tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh kita adalah milik Tuhan Yesus. Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu tubuhlah bait Roh Kudus. Saudara, jangan main-main dengan tubuh ini. diberi kesehatan, maka kita harus pakai, kita harus merawat tubuh itu dengan sebaik-baiknya. Hamba yang jahat ini juga yang kedua adalah lupa akan hari penghakiman. Dia lupa Tuhan akan datang sewaktu-waktu yang tidak disangkakan. Ayat 46 mengatakan demikian. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Saudara, ketidakpatuhan akan menerima hukumannya. Ketika kita tidak patuh kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita. Adam dan Hawa diberi perintah oleh Tuhan, semua boleh kamu makan, tapi pohon di tengah ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Bukan akan mati, itu yang firman Tuhan katakan. Pasti mati, jadi pasti hukuman Tuhan. Adam dan Hawa tidak patuh, sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Ketidakpatuhan mendatangkan hukuman. Selain ketidakpatuhan, kita juga bisa mengabaikan perintah Tuhan, juga akan dihukum. Tuhan berikan perintah pada kita untuk kita jadi garam dan terang di dunia ini. Matius menuliskan tentang hal ini. Matius pasal 24, merupakan arpa perikop yang paralel dengan bagian yang kita baca. Matius pasal 24, ayat 37 sampai 39. Yang firman Tuhan. Ini diberi judul perikopnya, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ketika Yesus datang kembali, meminta pertanggungjawaban kita secara individu, orang per orang. Maka kalau kita seperti orang-orang pada zaman Nuh, kawin-mawin, makan-minum, mabuk-mabuk, artinya apa? Mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, maka kita akan dihukum. Kita bersenang-senang, artinya apa? Kita tidak peduli kepada perintah Tuhan, apalagi mempedulikan orang lain, maka kita juga akan dihukum. Jemaat dikasih Tuhan, setiap orang-orang Kristen harus mendengarkan perintah Tuhan. Kita harus siap bagi Tuhan Yesus. Apa artinya siap, saudara? Ketika Tuhan berfirman pada kita, siap sedialah, karena waktunya tidak akan kamu ketahui. Setiap saat Tuhan datang menemui kita, meminta pertanggungjawaban pada kita. Artinya apa? Siap bagi Tuhan adalah apa? Mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, bukan kalau kita senang, oh saya siap. Atau ketika sadar, oh saya siap, dekat dengan Tuhan. Tidak, yang Tuhan katakan, siap sedialah setiap saat. Berarti kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Apa yang ada pikiran saudara, prioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau seandainya hari ini adalah hari terakhir saudara, bagaimana respon saudara? Kalau hari ini Tuhan mengatakan, oke, aku akan datang menemui kamu secara pribadi, eskatologi individual, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan mengakui dosa-dosa saudara? Meninggalkannya, bertobat, hidup benar di depan Tuhan? Ataukah saudara, kalau hari Tuhan datang, saudara tetap membenci saudara-saudara yang lain, mengabaikan mereka, merendahkan mereka, mengejek mereka, menghina mereka? Kalau Tuhan Yesus datang pada hari ini, apakah saudara tidak peduli kepada kebutuhan orang lain? Yang penting aku. Kalau Tuhan Yesus datang pada hari ini, apakah saudara lebih memberikan waktu bagi Tuhan atau saudara mengabaikannya? Bila saudara jawab ya semua pertanyaan ini, maka saudara hamba yang setia dan bijaksana. Mari kita sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami diingatkan untuk kami selalu sedia, karena setiap saat Tuhan akan datang menemui kami dan Tuhan akan meminta penjawaban bagi kehidupan kami. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami katakan, apa yang sudah kami lakukan setiap hari, sudahkah sesuai dengan Tuhan atau belum? Karena Tuhan, tolong kami setia kepada Tuhan. Dan kami boleh hidup bijaksana. Kami boleh menghitung hari-hari kami. Hari lepas hari, jam lepas jam, menit lepas menit yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Jangan kami sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi tolong kami jadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kami melakukan tugas kami dengan baik. Tugas kami sebagai orang-orang Kristen yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang di dalam permasalahan kehidupan mereka, dalam kemelut masalah keluarga mereka. Tuhan, tolong mereka. Mereka bermasalah di dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, Tuhan tolong mereka, berikan mereka jalan keluar. Kami juga berdoa bagi mereka yang masih studi, dalam permasalahan mereka hadapi, Tuhan tolong mereka, berikan mereka tetap semangat untuk pulih terus belajar dengan baik. Melanjutkan studi mereka dengan baik. Suatu bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Atas waktu yang Tuhan berikan kepada mereka. Atas kepandaian Tuhan berikan mereka. Atas kesehatan Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga mereka boleh pakai semua itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami sendiri Tuhan dengan permasalahan yang kami hadapi. Tuhan tolong kami. Ketika kami sebagai anggota jemaat gereja, bila kami melakukan tugas kami dengan baik, kami mau bekerja sama dengan saudara kami bersama-sama melayani Tuhan di dalam kepanitiaan atau di dalam tugas-tugas kami sebagai aktivis atau tugas kami sebagai penatua, bila kami melakukan semua dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa hormat kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa bagi mitra-mitra pelayanan gereja. Tuhan boleh pakai ABC, Reformata, maupun Mika, semua boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa, kami sebagai warga negara Indonesia, kami melakukan tugas kami dengan baik. Kami sebagai warga negara boleh bertanggung jawab. Kami sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kontribusi bagi negara kami ini. Tuhan, kami serahkan sudah pohon ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.